yang tergambarkan dengan kata-kata. Perasaan sedih ini, maka ku ungkapkan lewat nada dari lagu ini. Ingin ku tanyakan, namun telah ku duga jawaban yang kan ku terima. Rasa penasaran dalam hatiku tajam tak bertepi. Selangkah demi selangkah kau turutkan kata hati sampai jauh ke ujung bumi. Hati telah berkeping, tetap tak kutemukan jawaban. Sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit. Tapakmu telah hancur, badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak kutemukan.